وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، كتاب الكمبالي bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada seluruh hambanya, baik berupa kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan lahir maupun batin. Terlebih lagi sampai detik ini kita masih diberikan a'zamun ni'am, ni'matun uzma. Kita masih diberikan nikmat yang paling besar dan nikmat yang agung, yaitu nikmatul Islam. Kita berada di atas agama yang hak, di mana dengan Islam itu sendiri Allah Subhanahu wa taala menjadikan tonggak penentu keselamatan seorang hamba di dari dunia wa daril akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan umat manusia diciptakan di muka bumi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka seluruhnya beribadah kepadaku. Ini adalah hakikat tujuan utama diciptakan umat manusia di muka bumi adalah tidak lain dan tidak bukan untuk bermunajat, untuk memohon, untuk selalu bertasbih, untuk selalu bertahmid, untuk selalu beristighfar, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita sering mendengarkan kata-kata ibadah. Ketika ditanya apa arti ibadah, Allahu a'lam. Banyak di antara kita yang tidak tahu. Ibadah ya ibadah. Arti sebuah ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya, baik berupa perbuatan seperti salat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji, seperti sedekah, seperti infak, seperti ibadah umrah berupa perbuatan ataupun perkataan, seperti zikir, seperti membaca Al-Quran, bertilawah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir maupun secara batin yang ada di dalam hati kita. Ini adalah makna ibadah. Kemudian setelah kita mendengarkan apa maksud dan arti ibadah, di sana para ulama menjelaskan satu poin yang amat penting sekali. Bahwasanya segala ibadah yang kita lakukan setiap harinya sampai kita wafat dan sampai ajal menjemput Bani Adam tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ibadah tersebut harus didatangkan dengan dua syaratnya. Jadi segala ibadah tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau dua syarat ini tidak ada. Satu syaratnya tidak dianggap. Terlebih lagi dua-duanya tidak didatangkan. Maka ibadah tersebut tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama diterimanya sebuah ibadah, yaitu al-ikhlas. Ketika kita menjalankan ibadah, harus didatangkan sebuah ikhlas. Diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Membaca Al-Quran mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sabbih isma rabbika alladhi. Lima ayat dibaca. Ayat yang keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, datang mertuanya. Ketika datang mertua, suara mulai digoyang. Ngajinya dienak-enakkan. Supaya dikatakan, Masya Allah, saya punya mantu qari'ul Quran. Saya punya mantu soleh. Ini sudah rusak ibadahnya. Dia mengaji karena siapa? Supaya dilihat. Supaya didengarkan. Dan supaya dipuji. Ini sekali lagi amalannya rusak. Punya dua logam atau dua kertas, yang satu 10.000, yang satu 10.000. Datang satu orang miskin kepada kita, dia melihat kasihan anak minta-minta, dia berikan 10.000 kepada fakir tersebut. Kasihan iba, ingin mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagus. Diberikan kepada fakir. 5 menit jalan, ada fakir yang kedua datang. Minta sedekah. Dia masih ada lembaran yang kedua. Dikeluarkan dari kantongnya. Ketika ingin diberikan, bosnya yang di kantor lewat. Ketika melihat sang bos, dia keluarkan dengan tujuan apa? Supaya bosku tahu kalau aku ini orang dermawan. Dikasihkan 10.000. Yang pertama dia ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas diterima. Adapun yang kedua, sama sekali tidak ada bagian di akhirat. Bahkan hamba tersebut berdosa. Dalilnya ya Ustaz, dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam sebuah ayat yang insya Allah para hadirin semua menghafalnya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah kami diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisin, dengan penuh keikhlasan. Di dalam perkara agama. Wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Ketika dia menjalankan salat, mengeluarkan zakat dengan ikhlas, ya ini jalan agama yang lurus. Ini merupakan syarat para hadirin. Menjalankan salat, menjalankan zakat, harus dihaturkan dalam diri kita perasaan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang lain. Di dalam ayat yang lain, qul inna salati, kemudian wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, kehidupanku, kematianku. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya sajalah. Kita mengarahkan berbagai macam ibadah. Ini dari Al-Quran. Dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Saghr ad-Dawsi. Radiyallahu ta'ala anhu arda. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda. Qala Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini berarti hadis apa? Hadis Qudsi. Apa bedanya Qudsi dan bukan Qudsi? Kalau hadis yang bukan Qudsi, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, lafadznya dari Nabi dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa Nabi mendapatkan wahyu? Karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Adapun hadis Qudsi, makna dan lafadznya dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Ini hadis Qudsi. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka, ani syirk. Aku, firman Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak butuh dengan orang-orang musyrik yang menjalankan kesyirikannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan mereka. Man amila amalan asyraka ma'ya fihi ghairi, barang siapa yang berbuat suatu amalan, yang berbuat suatu perbuatan yang diperuntukkan kepada orang lain, dia berbuat syirik, menjadikan sekutu-sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taraktuhu wa syirka. Aku tinggalkan dia bersama kesyirikan. Berarti amalannya dihapus. Amalannya tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak adanya apa? Al-ikhlas. Tidak adanya ikhlas. Ini merupakan syarat yang pertama. Syarat yang kedua diterimanya ibadah. Wahiyal mutaba'ah. Ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Karena Islam, karena syariat ini turun kepada beliau. Jadi kalau mau ibadah kita benar, harus sesuai dengan ibadahnya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau merupakan petunjuk bagi umatnya. Dalilnya ya Ustaz dari Al-Quran. Dalam surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Qul, in kuntum tuhibbun Allah, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, in kuntum tuhibbun Allah, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbun Allah, apabila kalian betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yang dimaksud aku di sini siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukti kecintaan itu bukan sekedar slogan saja. Bukan sekedar yel-yel. Akan tetapi, dengan pembuktian kecintaan dia untuk selalu mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada syariat ini, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, agama yang hak, agama Islam, maka harus mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam di berbagai macam ibadah. Yuhibbukumullah. Kalau kalian sudah mengikuti Nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Jadi patokan kecintaan seorang hamba kepada Allah, dilihat dulu cintanya dia kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika sampai pada ayat di atas, seorang ahlu tafsir yang bernama Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berkata, ja'ala itiba'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'alaman lihubbi. Dijadikan untuk mengikuti, mencintai, menjadikan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam sebagai yang terdepan, ini bukti sebuah kecintaan. Wal azab ala man khalafah, dan azab bagi orang-orang yang selalu menyelisih Nabi, yang melecehkan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak menghargai Nabi, mengurangi kehormatan beliau, ini azab bagi mereka. Ini di dalam surat Al-Imran. Kemudian pada surat yang berikutnya, yaitu surat setelah surat Al-Imran, apa para hadirin? An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah subhanahu wa ta'ala dan taati Rasulnya dan orang-orang yang memerintah kepada kalian. Ini di dalam surat An-Nisa. Di dalam surat Al-Hasyr, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Maka pergunakan, maka terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai diterjang. Apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan bahwasanya itu dilarang, katakan bahwasanya itu haram. Jangan yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Yang Nabi perintahkan kita ambil, yang Nabi larang jangan sampai didekati. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam suri tauladan yang baik. Suri tauladan di dalam salatnya, di dalam puasanya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Di dalam bersedekah, di dalam mengeluarkan zakat, di dalam akidah, di dalam tauhid. Ini beliau adalah suri tauladan yang baik, yang wajib untuk diikuti. Ini dari Al-Quran, dari As-Sunnah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah. Seluruh umatku, umat ini, semuanya akan masuk surga, kecuali satu. Umat ini, semuanya akan masuk surga, kecuali satu. Illa man aba, kecuali orang-orang yang menolak. Para sahabat bingung. Bagaimana orang-orang semuanya masuk surga kecuali orang yang menolak? Menolak dalam hal apa? Dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah malu di dalam mencari kebenaran dan di dalam mencari al-haq. Langsung ditanyakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man ya'ba, wahai Rasulullah, siapa orang-orang yang menolak yang tidak akan masuk ke dalam surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, taat kepada jalanku, mengikuti petunjukku, mengikuti sunnahku, maka dia adalah orang yang masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi, tidak mau mengikuti jalannya, maka dia tergolong orang-orang yang menolak. Maka seluruh umat Nabi alaihi salatu wassalam akan masuk surga bagi mereka-mereka yang selalu menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, sebagai suri tauladan qudwah di dalam berbagai macam muamalah. Ini satu hadis. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu arzah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Alaikum bisunnati." Ambil jalanku. Ambil sunnahku. Wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan ambil pula sunnah-sunnah para sahabatku setelah Nabi apa? Wafat. Pegang sunnahku, pegang jalanku. Dan pegang jalannya para sahabat khulafa' ar-rasyidun. Siapa khulafa' ar-rasyidun? Para hadirin, Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu alaihim ajma'in. Jazakallah. Diperintahkan kita untuk mengikuti Nabi dan mengikuti jalannya para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang jalan tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian, jangan sampai dilepas. Karena ini kunci keselamatan. Sehingga kita kembali kepada perkara di atas, sebuah ibadah tidak akan sah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala melainkan harus adanya dua rukun, dua syarat. Al-ikhlas kepada Allah dan mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, supaya mengetahui di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ketika sampai pada ayat ini, seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Al-Fudail Ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika sampai menafsirkan ayat di atas, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya mengetahui siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, kata Fudail, akhlasuhu wa aswabuh. Yang dimaksud dengan amalan yang baik adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. mendengar dua kata-kata tersebut, muridnya pun ada yang enggak faham. Maka bertanya, "Ya Aba Ali." Ini julukannya beliau, Abu Ali. Julukannya Fudail. Pada masa tabi'ut tabi'in. "Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabu." Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar? Kata Fudail ibn Iyad, "Innal 'amala idza kana lam yakun idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal." Kata beliau, sebuah amalan kalau cuma dengan ikhlas saja tapi tidak benar, tidak diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. "Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal." Kebalikannya, kalau amalan tersebut benar tapi enggak ikhlas pun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Hatta yakuna khalisan sawaba." Sampai amal tersebut bergabung antara ikhlas dan benar. Kata beliau, "Al-ikhlas ma kana lillah." Yang dimaksud dengan ikhlas yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Was-sawabu ma kana 'ala sunnah." Dan yang dimaksud dengan benar adalah yang berada di atas jalannya dan petunjuknya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dua-duanya harus bergabung. Kalau satu hilang, maka tidak akan diterima sampai dua-duanya ada di dalam sebuah amalan ibadah. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diperintahkan untuk bersegera, berlomba-lomba di dalam menjalankan berbagai macam ibadah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian kepada perkara-perkara yang baik di dalam amal saleh, amalan-amalan yang bagus. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita diperintahkan untuk bertaubat. Bersegeralah. Jangan lama-lama. Jangan ditunda untuk beristighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesalahan yang kita ketahui dan yang kita tidak ketahui. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya, yang mana luas surga tersebut sepanjang bumi dan langit yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kita diperintahkan untuk bersegera. Jangan sampai bermudah-mudahan, alah gampang. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat dan hukuman Allah Subhanahu wa taala pun pedih. Jadi jangan digampangkan. Bersegera mumpung usia ada. Naam, dan kesempatan kita punya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kepada para ulama pada zaman terdahulu, bagaimana semangat mereka di dalam menjalankan amal ibadah. Dan para ulama-ulama terdahulu, bagaimana semangat mereka di dalam menjalankan dan mempraktikkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ahmad pernah berkata, kata Imam Ahmad, "Ma katabtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan illa waqad amiltu bih." Tidak pernah aku menulis hadis. Ini Imam Ahmad yang punya buku yang berjudul apa? Al-Musnad. Di dalamnya terdapat 40 ribu hadis yang beliau tuliskan dari hafalan beliau sebanyak 70 ribu hadis. Dari 70 ribu beliau ringkas menjadi 40 ribu, diletakkan dalam musnad Imam Ahmad, 40 ribu hadis. Kata beliau, aku tidak pernah menulis hadis Nabi alaihi salatu wassalam melainkan aku sudah mengamalkannya. Ini Imam Ahmad. Walaupun cuma sekali sesuai dengan kemampuan dia. Tidak pernah aku menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan aku mengamalkan hadis tersebut. Hatta marra bi bihadithi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama, sampai aku mendapati sebuah hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berbekam jantung, kalau bahasa Jawanya berbekam, sampai kepadaku bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berbekam. Wa a'ta Aba Thaibah dinaran lil hajjam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Aba Thaibah. Aba Thaibah ini orang yang membekam, namanya Abu Thaibah. Diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang membekam tersebut satu dinar. Berapa satu dinar para hadirin? Satu dinar itu uang zaman dahulu yang ditempa dari emas. Kata para ulama, kalau zaman sekarang satu dinar itu 4 jaramat wa rub', 4 gram seperempat, 4,25. Berapa satu gram emas pada zaman sekarang? 500 ribu. 500? 525. Kalau dikali 4,4 berapa? Berapa? 525 dikali 4,25 atau 4/4. Berapa jatuhnya? 2? Hah? Anggaplah 2, ya 2,5. Anggap 2,5. Diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang yang membekam kalau zaman sekarang 2,5 juta. Apa kata Imam Ahmad? Fa'a'taitu hajjaman dinaran hina ihtajamtu. Kemudian aku memberikan pula satu dinar kepada orang yang membekamku. Dan beliau adalah orang yang miskin. Ingin apa? Mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam walaupun satu kali. Kalau zaman sekarang kita berbekam dikasih 2,5 juta, semuanya kerjaannya apa? Berbekam. Sampai seperti itu Imam Ahmad. Sampai seperti itu. Berapa tadi jatuhnya? 2,5 juta, betul? Nah, 1 dinar. Imam Ahmad ketika sampai hadis di atas, ingin dipraktekkan walaupun 1 kali. Di dalam perkara yang lain, Imam Ahmad ista'zanat zawjatahu an yattakhida sariyatan. Imam Ahmad pernah meminta izin kepada istrinya untuk membeli seorang budak wanita. Meminta izin kepada sang istri. Fa'adhinat lahu. Sang istri pun memberikan izin. Monggo silahkan. Kalau mau membeli budak perempuan. Kata Imam Ahmad, fashtaraituhu jariyatan bithamanin yasir. Kemudian aku membeli seorang budak wanita dengan harga yang murah. Tujuannya apa? Supaya diberikan nama dengan sebutan Raihana. Karena kenapa? Nabi dahulu alaihi salatu wassalam pernah punya seorang budak perempuan yang beliau berikan nama dengan sebutan Raihana. Sampai seperti itu. Perkara yang sepele, perkara yang ringan. Diikuti oleh para ulama-ulama dahulu. Ini semangat mereka. Begitu pula yang dinukilkan oleh Abu Dawud As-Sijistani Sulaiman Ibn Ash'ad rahimahullah wa kan